Setelah langit gelap dan habis, semprot kiri semprot kanan dan sopun kering. Di halaman rumahmu nongkrong Mercy, gonjang ganjing rata janggal ku jadi panik. Sambil piara dekat di mobil, hitin ke kaca jatuh pun berhenti. Aku tak takut, sumpah tak takut. Kau dan dia saling sapa, masih tak habis.